الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، نحن في موضوع العام، صيغ العموم. أخذنا من سبع صيغ. أخذنا الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. ما دل على العموم بمادته، ما الشرط، ما الاستفهام، ما الموصولة، النكرة في سياق النفي وشبه النهي، الشرط، استفهام إنكاري. نعم، المعرف بالإضافة مفردا غير مجموعا. السابعة الأخيرة، المعرف بآل الاستغراقية. نعم، اقرأ. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: السابعة المعروف بأل الاستغراقية. المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا؟ كقوله تعالى: خلق الإنسان ضعيفا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. المعرف بآل الاستغراقية اللي هو عليكم في الشرح، شرح الشيخ، وعلامتها أن يحل محلها كل، وعلامتها أن يحل محلها كلمة كل، كلمة كل. نعم، تندى علامة تندى بواء الإتو الاستغراقية. الاستغراقية كان artinya al yang menunjukkan makna mencakup, yakni tastaghriq, ya, jami' afradi, meliputi, mencakup seluruh anggotanya. Jadi tandanya adalah posisinya bisa digantikan dengan kalimah, yakni kata kul. Nanti kita tes. Nah, baik isim yang mu'arraf itu mufrad dan kana majmu', baik isim itu mufrad atau jamak, penting ditarif jadi ma'rifah dengan al-istighraqiyah. Tamta' wa khuliqal insanu da'ifa, kita ganti al dengan kul, berarti wa khuliqa kullu insanin da'ifa. Benar? Nah, semua manusia, semua insan diciptakan dalam keadaan lemah. Wa idza balagha al-athfalu minkum al-hulum, apabila anak-anak kecil di antara kalian telah mencapai usia al-hulum, yakni al-bulugh, telah baligh, falyasta'dhinu, hendaknya mereka minta izin ketika hendak masuk, ya, ke kamar. Kama sta'dhana alladhina min qablihim, sayyid, kamar, masuk ke rumah, sebagaimana orang-orang sebelum mereka yang telah balik minta izin. Baik. Idan asyahid huna mada al-atfal. Ini contoh jama'. Tadi al-insan mufrad, al-nya al-istigrafiyah. Al-atfal jama', al-nya istigrafiyah. Jadi meliputi, hukum ini mencakup seluruh atfal. Wa idha balagha, kita ganti kul. Wa idha balagha kullul atfali minkum al الحلمة. إذا بلغ كل الأطفال منكم الحلمة. قبل تلور وانا بكيل لأن ركالي مليك من شاقي أسيا حلم بالغ سواسا فليستدين. إيه. طيب. وأما المعرف اقرأ. وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب بالمعهود. فإن كان عاما فالمعرف عام. وإن كان خاصا فالمعرف خاص. لسان العام قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومثال الخاص قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Adapun al-mu'arraf bi al-ahdiyah, ini semua kalian sudah belajar di ilmu nahwiyah. Nah, jadi tidak butuh penjelasan terlalu panjang. Nah, al-mu'arraf yal al-ahdiyah. Nah, kalian tahu mana al-ahdiyah menunjukkan makna al itu al-ahdiyah menunjukkan makna kembali kepada al-ma'hud, apa yang dikenal. Ya. Fa'innahu bihasabil ma'hud, bisa jadi baca bihasbil ma'hud. Fa'innahu bihasabil ma'hud, maka maknanya sesuai al-ma'hud, apa yang ma'hud yang telah dikenal itu. Ya, sebelumnya ya, ma'hud qabla. Bisa jadi baca hasbi-hasbi, yakni tergantung al-ma'hud. Bihasbi, yakni tergantung al-ma'hud. Bihasabi, sesuai al-ma'hud. Sama maknanya, keduanya benar. Fa'in kana amman, nah. Jika kan al-ma'hud amman, apabila yang telah diketahui sebelumnya itu makna am, fal-mu'arraf am, maka yang ditarif dengan al bermakna umum. Wa in kana khassan, fal-mu'arrafu khassun. Apabila al-ma'hud ya, tersebut ada sesuatu yang, makna yang telah dikenal sebelumnya itu sesuatu yang khas, maka al-mu'arraf, isim yang ditarif dengan al, khas. Karena makna isim yang mu'arraf dengan al-ahdiyah, disesuaikan tergantung kepada al-ma'hud. Namanya juga al-ahdiyah. Apabila al-ma'hud am, berarti maknanya am. Apabila al-ma'hud khas, berarti maknanya khas. Contoh misalul an, idh qala rabbuka lil-malaikati, inni khaliqun basaran min tin. Ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah liat. Fa'idha sawaituhu, apabila aku telah membentuknya, ya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan padanya ruhku, yakni ruh dari ruh ciptaanku, faqa'u lahu sajidin, maka jatuhkanlah diri kalian sujud, ya, kepadanya, menghormatinya. Fa sajada al-malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujud semua malaikat, ya. Nah, asyahid min al-ayah, bisa kalian taklik, ini yang mana syahidnya, kan panjang kan? Panjang ayatnya ini. Asyahid min al-ayah, al allati fi qawlihi al-malaikah. Al fi qawlihi al-malaikah. Al asyahidu min al-ayah, al allati fi qawlihi al-malaikah. Wa amma al fi qawlihi lil-malaikati, wa amma al fi qawlihi lil-malaikati, fahiyya istidrakiyah. Wa amma al fi qawlihi lil-malaikati, fahiyya istidrakiyah. Nah, lihat. Idh qala rabbuka lil malaikati, ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada seluruh malaikat. Al pada lil malaikat di sini istighraq, istighraqiyah. Nah, ini khaliqum basharam min tin, fa idza sawaytu nafakhtu min ruhi wa qa'udahu sajid, fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'u, maka sujudlah al malaika. Alnya di sini ahdiyah bihasbi wa bihasbi al ma'hud. Al ma'hud qabla, sebelum penyebutan al-malaikat, disebutkan malaikat sebelumnya di sana pada kalimat idqala rabbuka lil malaikah. Al-malaikah pada lil malaikah, alnya di sana istighraqiyah, berarti umum di sana. Maka al-ahdiyah di sini, al-ma'hud adalah makna am. Berarti al-malaikah umum di sini. Seluruh malaikat. Tayyib. Kemudian contoh al-khas, qawlu ta'ala kama arsalna ila fir'aun rasula, karena kami telah mengutus kepada Fir'aun Rasul, fa'asa Fir'aun al-Rasul, maka Fir'aun bermaksud kepada Rasul. Al-Rasul al-Ahdiyah. Rasul yang dimaksud siapa? Mar Rasul al-Ma'hud alladhi dhukira qablah, kama arsalna ila Fir'aun Rasula. Bagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Siapa seorang Rasul itu yang diutus? Man huwa? Ila Fir'aun Musa. Amma Harun fahuwa Nabi. Ar-Rasul ma'wahid Musa faqat. Amma Harun fahuwa Nabi. Fa'asa Fir'aun ar-Rasula, maka Rasul yang dimaksiati Fir'aun, maksudnya al-ma'hud qablahu, seorang Rasul yang diutus, siapa tadi? Musa. Berarti khas. Nah, wa amma al-mu'arraf, nukammil bagaimana matabak hadis. Wa amma al-mu'arraf biar, وأما المعرف بال التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد. فلا يعم الأفراد. طيب. أدفن المعرف yang ditarif, yakni dimakrifahkan dengan al, allati dibayangkan jenis, yang fungsinya untuk penjelasan jenis, maka tidak meliputi seluruh anggotanya, individu anggotanya. Faizah kulta, ar-rajulu khairun minal marati, ar-rajalu khairun minal nisa'i. Misalkan Anda mengatakan, ar-rajulu khairun minal marah, jenis pria, kan begitu, lebih baik daripada jenis wanita. Jenis para lelaki lebih baik daripada jenis kaum wanita. Jenis kaum lelaki lebih baik daripada jenis kaum wanita. Baik, apakah berarti semua pria yang jenisnya pria lebih baik daripada wanita? Umum. Apakah berarti semua kaum lelaki lebih baik daripada kaum wanita? Di sana ada kaum wanita mukminah. Di sana ada kaum lelaki kah? Kufar. Iya kan? Nah. Dan seterusnya. Idan, ikra. فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء. Nah, bukanlah maknanya yang dimaksud bahwa setiap person, ya, individu dari kaum lelaki semuanya lebih baik dari setiap person individu kaum wanita. فإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس. Hanyalah semata yang dimaksud di sini bahwa jenis ini lebih baik daripada jenis ini. Yani jenis pria lebih baik daripada jenis wanita. Nah, walaysa dzakaru kan kal unsa, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, jenisnya. Nah, yani jenis pria itu sebagai insan berjenis pria itu lebih baik daripada insan berjenis wanita. Nah, wa in kana Wainkana qad yujadu min afradin nisa'i man huwa khairun min ba'di ar-rijali. Kendati meskipun, ya, mungkin ditemukan, dan itu ditemukan jelas dari individu kaum wanita yang lebih baik daripada sebagian pria. Hatta perbandingan antara ar-rijal, ya, dan an-nisa dari kaum muslimin, bisa banyak dari kaum mukminat yang lebih baik daripada kaum muslimin rijal. Nah, di sana ada yang dikabarkan kamula minan nisa, ma kamula minan nisa illa arba, misalkan sempurna antaranya Maryam dan begitu, ya, dan yang lainnya disebutkan pada hadis. Sementara di sana dari rijal ada yang tidak kamil keimanannya, kan begitu. Baik, ini wadih. Jadi yang masuk dalam adawat al-umum, siyaq al-umum adalah al-istighraqiyah mutlaqan. Adapun al-ahdiyah ala hasbi mada al-ma'hud. Kapan dia jadi siyaq al-umum? Ila kan al-ma'hud aman, berarti al-ahdiyah itu menunjukkan umum. Nah, adapun al-idhanil jins tidak. Nah, dan hanya tiga. Al-istighraqiyah, al-ahdiyah, dan al-jinsiyah. Wadih? Baik, nanti. Bismillahirrahmanirrahim.